setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu dengan hati berpisah, larut dalam dekatanmu setiap saat. Jangan kau